An Amr ibni Mu'ad al-Ashhali, dari Amr bin Mu'ad al-Ashhali. An jaddatihi, annaha qalat, dari neneknya, bahwasanya neneknya beliau berkata, qala li Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata kepadaku, kata neneknya Amr bin Mu'ad al-Ashhali. Nabi menyatakan, ya nisa'ul mu'minat, atau ya nisa'al mu'minat, wahai para wanita kaum mukminah, la tahqironna imra'atun minkunna lijaratiha walau qura asatin muhraq. Janganlah seorang wanita dari kalian meremehkan kebaikan untuk tetangganya yang wanita, atau meremehkan pemberian untuk tetangganya yang wanita, walaupun pemberiannya, hadiahnya hanya berupa betis kambing yang dibakar. Barakofikum. Jadi, ya, panggang, ya, barakofikum. Pada hadis ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, menunjukkan bahwasanya faedah yang pertama, jangan meremehkan kebaikan walaupun menurut sebagian orang atau menurut kita itu adalah perkara yang remeh. Dikarenakan disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal dengan amalan kebaikan walaupun sekecil debu, biji sawi, maka dia akan melihat balasannya juga. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sebaliknya, barang siapa yang beramal amalan kejelekan sekecil debu, sekecil biji sawi, dia akan melihatnya juga balasannya. Maka barakallahu fikum, jangan meremehkan kebaikan walaupun itu dianggap remeh. Dan dalam riwayat lain, jangan meremehkan pemberian kepada tetangga walaupun hanya, ya, dengan memperbanyak kuahnya. Idza tabakhta fa'akthir ma'aha, apabila engkau memasak kuah, ya, maka perbanyak airnya. Kemudian Nabi barakallahu fikum menganjurkan agar jangan lupa, ya, untuk tetangganya. Barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam hadis yang berikutnya, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Adam, telah menceritakan kepada kami Adam, qala, beliau berkata, haddatsana Ibnu Abi Dzibbin, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dzibbin, qala, beliau berkata, haddatsana Sa'id Al-Makhduri, telah menceritakan kepada kami Sa'id Al-Makhduri, an abihi, dari ayahnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, Abu Hurairah siapa namanya? Bu Farouk ingat? Bukan, itu kunyah. Kalau kunyah sudah Abu Hurairah ini. Abdurrahman? Lupa. Pak Abdul Samad? Pak Syafiin? Kamu ingat? Dat. Abdurrahman bin Sokhr bin Sokhrin Sotkhokro Abdurrahman bin Sokhr. Nama beliau diperselisihkan sampai puluhan nama, namun barakafikum sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, barakafikum, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sokhr. Beliau disebut terkenal dengan kunyahnya Abu Hurairah. Hurairah itu diambil dari lafaz hirun, kucing. Hurairah, kucing yang kecil. Karena sering bermain dengan kucing, maka sering dipanggil dengan Abu Hurairah. Barakallahu fikum. Abu Hurairah, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qala an-nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, "Ya nisa al muslimat, ya nisa al muslimat, wahai para wanita kaum muslimah, wahai para wanita kaum muslimah." Disebut, dipanggil dua kali, menunjukkan pentingnya perkara yang akan disampaikan. Maka di sini diambil faedah, boleh mengulang kata 2-3 kali, dan ini terkadang menjadi kebiasaan Nabi, ya, sebagai bentuk penegasan, penekanan. La tahtironna jaratun li jaratiha walau firsana syah. Janganlah seorang wanita meremehkan tetangga wanitanya, walaupun hanya memberi, ya, kaki kambing. Barakallahu fikum. Yang namanya kaki kambing itu bukan kukunya kambing tok, ya. Barakallahu fikum. Tapi ya sampai paha setidaknya, atau sampai lutut lumayan. Barakallahu. Sampai lutut kalau 5 kilo, masya Allah, ya, banyak. Maka faedah di sini juga sama seperti sebelumnya, jangan meremehkan kebaikan. Dan faedah yang kedua dalam hadis ini adalah besarnya hak tetangga. Besarnya hak tetangga. Sampai-sampai Nabi barakallahu fikum selalu diingatkan oleh malaikat Jibril akan hak tetangga. Dan Nabi seakan-akan memandang tetangganya adalah orang yang akan mendapatkan warisan dari Nabi. Tidak terlupakan akan warisannya, dikarenakan besarnya hak tetangga. Barakallahu fikum. Maka pada bab ini, ya, menunjukkan kepada kita, jangan meremehkan kebaikan untuk tetangganya atau pemberian untuk tetangganya, walaupun barakallahu fikum itu merupakan perkara yang remeh, yang murah. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang, ya, pemberian seseorang itu dari sisi mahalnya, ya, besarnya. Barakallahu fikum. Tidak pula memandang banyaknya, namun memandang keikhlasan, ketakwaan, ketakwaan dari sisi ikhlas dan sesuai syariat. Diperbolehkan, dianjurkan seperti pemberian. Kalau dia memberi tetangganya, namun dibangga-banggakan, diceritakan, maka terjatuh dalam larangan al-mannu. Ya, mengungkit-ungkit, menceritakan pada orang, saya telah memberi ini, memberi itu. Atau dia tidak mengungkit-ungkit, tapi ketika memberi, menyakiti. Maka terkena, ya, terjatuh pada dosa al-adha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegur orang-orang yang ketika memberi, berinfak, bersedekah, memberi tetangganya, memberi keluarganya, memberi temannya, entah hadiah, atau infak, atau sedekah dengan al-mannu wal-adha. Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil-manni wal-adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan, menghapuskan pahala-pahala sedekahmu dengan perbuatan al-mannu wal-adha. Mengungkit-ungkit, saya tadi telah memberi ini. Ini baru tadi, belum kemarin. Ya, kemarin itu sampai disaksikan oleh si fulan. Gini terus. Al-adha, ketika dia memberi, ya, baik kepada orang yang meminta-minta maupun tidak meminta-minta, dia menyakiti. Ya, ketika meminta-minta, dia menyakiti dengan lisannya. Kamu lagi datang ke sini, masih kurang apa? Ya, kemarin sudah saya kasih 5.000. Sekarang mau lagi. Maka seperti itu barakah fikum menyakiti. Maka infak sedekah yang dia keluarkan dengan al-mannu wal-adha batal. Apanya? Pahalanya terhapus. Apakah mendapat dosa? Hanya terhapus saja plus mendapat dosa. Barakah fikum. Disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-37, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, layyanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidaklah yang sampai kepada Allah itu adalah daging-daging kurban kalian, tidak pula darah-darah dari kurban kalian, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Ada orang mau berkurban, dia membangga-banggakan hewan kurbannya yang terbesar, tergemuk, ya, terbagus perawakannya. Maka Allah menegur dalam surat Al-Hajj, tidak akan sampai, ya, keriduan, ya, kepada Allah. Namun yang sampai adalah ketakwaan. Dibandingkan dengan orang yang mungkin takwanya sangat takwa, sangat ikhlas, kemudian berkurban sesuai kemampuannya, asalkan syarat-syarat hewan kurbannya terpenuhi, maka diterima. Daripada orang yang tadi membangga-banggakan, ada al-mannu, ada al-adha. Demikian pula memberi, pemberian kepada tetangganya, barakah fikum, disertai dengan al-mannu wal-adha, maka tidak sampai kepada Allah. Yang sampai adalah ketakwaan. Barakah fikum. Dan ketika diberi hadiah atau makanan oleh tetangganya, tidak disyariatkan harus membalas. Tidak diwajibkan harus membalas. Barakah fikum. Ketika misal ada resepsi pernikahan, ya, ketika seseorang menikahkan anaknya, putri atau putranya, tidak memasang kotak, kemudian diberi, ya, mungkin ada namanya, 1 juta misalkan, maka tidak ada, ya, barakah fikum, kewajiban untuk membalas yang setimpal, yakni 1 juta juga, barakah fikum. Namun kalau dia mampu dan ingin membalas yang setimpal atau lebih dari itu, maka tidak mengapa, barakah fikum. Namun terkadang yang terjadi pada sebagian kebiasaan masyarakat seperti itu, ditulis, ya, Dia punya daftar si fulan kemarin berapa waktu ngasih saya. Oh, ternyata 25.000. Eceran lagi. Ya, seribuan, 10, 500-annya ini. Ya, 10.000 satu. Barakallahu'alaikum. Akhirnya dibalasnya pun sama. Ya, eceran, recehan, barakallahu'alaikum. Maka tidak ada, ya, syariat seperti itu. Maka ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu'alaikum. Maka kita tidak diperkenankan meremehkan kebaikan, terkhusus kepada tetangga yang memiliki hak kepada kita. Barakallahu'alaikum. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab syakayatil jar. Bab keluhan tetangga. Bab keluhan seorang tetangga. Bab ini barakakum sengaja diangkat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah karena terkait dengan adab seseorang. Kalau ada tetangga yang mengeluh, berarti ada sebabnya. Terkadang sebabnya barakakum itu benar-benar syar'i, ya, murni kesalahan tetangganya sendiri. Terkadang kesalahan dia. Barakallahu. Oleh karena itu diangkat oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad bab kepribadian seseorang, barakallahu fikum, terkait dengan keluhan seorang tetangga. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ali Ibnu Abdullah telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah. Qala, beliau berkata, haddatsana Sofwan Ibnu Isa qala, telah menceritakan kepada kami Sofwan bin Isa, beliau berkata, haddatsana Muhammad Ibnu Ajlan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ajlan qala, haddatsana Abi, telah menceritakan kepada kami ayah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, qala rajulun, ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berkata mengadu kepada Rasul alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah. Ini menunjukkan barakakum memanggil Nabi tidak boleh langsung namanya. Ini di zaman Nabi. Adapun kalau kita barakakum, ya, kalau itu adalah perkara yang di situ memang seperti itu adanya, maka boleh. Misalkan ketika membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau membaca Al-Qur'an yang memang gitu. Ya, Muhammadun Rasulullah. Ya. Barakallahu. Dan para sahabat ketika masih hidup tidak boleh memanggil langsung namanya. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Seorang murid memanggil ustadznya, gurunya, pak yainya, syekhnya dengan namanya atau kunyahnya, apakah boleh? Barakafikum. Jawabannya boleh. Ya. Barakafikum. Namun yang sering kita mendapatkan, ya, didikan, mendapatkan bimbingan dari asatidah kita bahwasanya memanggil barakafikum dengan gelar kehormatannya. Kalau dipanggil namanya, tidak dipanggil ustaz, maka tidak boleh marah. Misalkan anak Abu Ishaq Afwan, saya pinjam ini, tidak boleh marah. Atau ustaz yang lain tidak boleh marah. Barakah fikum. Ini yang disampaikan oleh Ustazuna Abu Abdillah Muhammad Afifuddin Asidawi. Barakah fikum. Tapi ya, para asatidah barakah fikum membimbingkan agar memanggil gelarnya barakah fikum. Pernah seseorang bertanya atau berkata kepada Nabi, mengeluhkan, ya Rasulullah, innali jaron yu'zini, wahai Rasulullah, aku memiliki tetangga yang sering menyakitiku. Ini menunjukkan berkomikum yang namanya tetangga. Ya, itu terkadang ya tidak seperti yang kita harapkan. Walaupun dulunya adalah orang yang bersama dengan kita, baik dengan kita, ya, atau mungkin di awal-awal kenalnya, ya, belum ketahuan watak aslinya, terkadang menyakitkan setelah berkafikum berjalannya waktu. Maka ini merupakan fitnah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, ya, bahwasanya sebagian kalian menjadi fitnah sebagian yang lain. Atas birun, apakah kalian mau bersabar? Barakallahu. Wahai Rasulullah, sungguhnya aku memiliki tetangga yang selalu, yang sering menyakitiku. Faqala, maka Nabi membimbingkan, intolid fa'akhrij mata aka ila tariq, pulanglah kamu, kata Nabi, keluarkanlah barang-barangmu yang ada di rumahmu ke jalan, ya mungkin depan rumahnya. Fantolako fa'akhroja mata'ahu, maka orang tersebut yang mengeluhkan kepada Nabi pulang, kemudian mengeluarkan barang-barangnya, perabotannya, sebagian perabotannya barakallahu fikum di jalan. Kalau zaman dulu perabotan ya para sahabat itu tidak sebanyak kita barakallahu fikum, kulkas, motor, laptop, HP, laptop kantor, laptop pribadi, laptop bisnis, laptop yang mau dijual, laptop yang masih hutang, itu baru laptop. Barakallahu fikum. Helmnya, belum helm sepeda, helm motor. Barakallahu fikum. Mobilnya, masya Allah. Pernah suatu ketika, ya, sebagian para sahabat merasa takjub dengan sahabat yang lain dikarenakan di dalam rumahnya tidak ada perabotan kecuali hanya pedang dan perisai. Barakallahu fikum. Seseorang tadi yang mengeluhkan kepada Nabi mengeluarkan barang-barangnya ke jalan. Fajtama'an natu alaihi, lalu manusia mengumpuli atau berkumpul, ya, berkumpul menemui orang tersebut. Faqalu, kemudian mengatakan, masa nuka, ada apa denganmu? Qala, maka orang tadi menceritakan yang sesungguhnya, li jarun yu'zini, aku memiliki tetangga yang senantiasa, yang selalu menyakitiku. Fadzakartu dzalika linnabi alaihi salatu wassalam, faqala intaliq fa akhrij mata'aka ila tariq, kata orang tadi kepada orang-orang, aku sampaikan hal itu kepada Nabi bahwasanya aku memiliki tetangga yang sering menyakitiku. Maka Nabi berkata, memberikan solusi, pulanglah, ya, keluarkan barang-barang yang ada di rumahmu, ya, ke jalan. Faja'alu yaqulun, maka mulai, ya, manusia barakafikum yang ada ketika itu mengatakan Allahumma al-anhu, ya Allah, laknatlah dia. Barakafikum. Siapa yang dilaknat? Tetangga yang sering menyakiti. Allahumma akhzihu, ya Allah, hinakanlah dia karena sering menyakiti. Fabalaghahu, maka doanya orang-orang berupa laknat, kehinaan kepada tetangga yang sering menyakiti, ternyata ya sampai beritanya kepada tetangga yang sering menyakiti. Faqala, fa'atahu, faqala, kemudian tetangga yang sering menyakiti tadi mendatang tetangganya yang disakiti, yang mengeluarkan barang-barangnya ke jalan, ya, mengatakan barakafikum, irji' ila manzilika fa wallahi la udzika. Kembalilah kamu ke rumahmu, ke tempat penginapanmu, maka demi Allah aku tidak akan lagi menyakitimu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, pada hadis ini diambil beberapa faedah. Yang pertama, barakafikum, membantu tetangganya yang mengalami kesusahan, yang mengalami kezoliman dari orang lain, walaupun dari tetangganya sendiri. Membantunya berkofikum dengan meringankan, memberikan solusi. Sebagaimana ini berkofikum dilakukan oleh Nabi. Beliau alaih salatu wassalam memberikan solusi. Dan solusinya tepat. Bukan kemudian, ya, kamu pukul tetanggamu, ya, kamu bunuh tetanggamu, atau yang lain-lain berkofikum. Kemudian faedah yang berikutnya, semangatnya para sahabat untuk bertanya kepada Nabi dan berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ketika sahabat ini barakafikum, beliau mengalami apa yang dikeluhkan, maka beliau larinya tidak kepada dukun. Tapi larinya kepada penguasa atau tidak? Nah, ini pertanyaannya. Orang ini mengeluhnya kepada penguasa atau tidak? Hadi, mana hadi? Hah? Orang ini tadi ketika disakiti oleh tetangganya, mengeluh kepada penguasa atau tidak? Wallahualam. Ali? Hah? Orang tadi mengeluh kepada penguasa tidak? Hah? Tidak, tapi ke Rasul, ya. Gimana jawabannya? Tidak kepada penguasa, ya. Tapi kepada Rasul. Ya, tidak kepada penguasa, ya. Hah? Gimana? Wah, Rasul juga penguasa. Rasul ketika itu, ya, kalau diibaratkan ya presiden, raja, perdana menteri, barakallahu. Ya. Presiden plus Nabi. Barakallahu. Maka kalau kita seperti ini barakallahu, mendapati seperti ini, ya, kita boleh meminta tolong kepada orang yang berilmu. Solusinya seperti apa? Kalau ternyata nanti berkaitan dengan tindakan yang perlu untuk ditindak, yang itu merupakan wewenang pemerintah atau aparat, maka lapornya kepada aparat. Barakafikum, bukan kepada ya orang lain selain aparat. Misalkan barakafikum, ya kita punya tetangga yang ternyata punya ya atau membuka warung remang-remang, tapi sonnya nggak remang-remang, ya jelas sampai tengah malam kita sering terganggu barakafikum. Belum lagi ya pengunjung-pengunjungnya yang selalu menyakiti, ya tertawanya yang terbahak-bahak atau yang lain-lain barakafikum. Ketika kita menyampaikan kepada seorang ustaz atau kiai atau ulama yang ada di situ, ya paling tidak jawabannya sampaikan kepada aparat, ya pada RT, RW, nanti kepolisian barakafikum. Bagaimana enaknya? Ya, dirembuk. Bagaimana Pak kalau dijadikan majelis taklim saja? Barakafikum. Kemudian faedah yang berikutnya. Faedah yang berikutnya, barakafikum, hukum melaknat seorang muslim atau melaknat orang kafir atau melaknat seseorang. Barakafikum. Yang pertama, apabila orang tersebut kafir dan telah mati, mati di atas kekafiran, mati di atas agama kekufuran, kesyirikan, benar-benar jelas kekufurannya, kesyirikannya, sebagai agama Nasrani, Yahudi, Konghucu atau selainnya, maka boleh melaknatnya. Barakallahu'alaikum. Namun laknatnya ini laknat secara umum. Ya. Laknat secara umum. Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, maka Allah melaknat mereka, manusia melaknat mereka secara umum. Adapun secara khusus, boleh apabila ada hajah, kebutuhan. Seperti ketika barakafikum Abu Lahab mati, maka turun surat Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Celaka, sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab. Itu adalah laknat barakafikum. Menunjukkan barakafikum bahwasanya tidak ada penghargaan orang semisal Abu Lahab, teguran di masa itu. Kalau secara umum, bersifat umum tanpa menunjuk orang per orang, orang yang sudah mati dalam keadaan kafir barakafikum, maka boleh melaknat mereka secara umum. Misalkan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mati dalam keadaan kafir, yang mati dalam keadaan belum masuk Islam, maka mereka di neraka. Mereka mendapatkan laknat dari Allah dan dari manusia. Maka ini boleh. Adapun secara khusus, barakafikum, secara khusus takyin orang per orang, kalau sudah mati dalam keadaan kafir, diperbolehkan apabila ada hajah, kebutuhan. Kemudian melaknat orang kafir yang masih hidup. Para ulama berselisih. Ya, ada yang menyatakan boleh kalau dia secara umum. Kalau secara khusus ada yang menyatakan tidak boleh, ada yang menyatakan boleh. Sebagaimana tadi sebelumnya, apabila ada hajah. Adapun melaknat orang muslim ketika masih hidup, semoga Allah melaknatmu, barakafikum, maka pendapat yang rajih, di sini ada perselisihan. Ada yang menyatakan boleh kalau ada hajah, kebutuhan. Ada yang menyatakan tidak boleh karena masih hidup. Dan yang rajih adalah, barakafikum, tidak boleh kalau masih hidup. Ini pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah, dan banyak lagi barakallahu'alaikum. Atau Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Adapun laknat kepada seorang muslim dengan laknat kepada orang kafir. Laknat kepada seorang muslim barakallahu'alaikum. Misalkan ya, orang tadi masih hidup sebagaimana ya di hadis ini, Allahumma al'anhu, ya Allah laknatlah dia, yakni tetangga yang selalu menyakiti. Kalau dia muslim barakallahu fikum, sebutkan oleh masyayikh kita, kita ambilkan dari barakallahu fikum situs sahabnet asuhannya Syekh Khalid Ad-Dufairi, beliau menyatakan al-la'nu bin nisbah ilal muslim, yakni al-iba'adu anil maratibil ulya fil jannah wal-iba'adu an maratibil abrar. Laknat yang diberikan, yang diungkapkan kepada seorang muslim, ya, semoga Allah melaknatmu, misalkan seperti itu. Maknanya itu bukan seperti laknat yang diberikan kepada orang kafir. Kalau orang kafir, at-tardu wal ibadu an rahmatillah. Menjauhkan ya dan melemparkan ya, memalingkan dari rahmat Allah. Ini kepada orang kafir. Tapi kalau kepada orang muslim maknanya tidak seperti kepada orang kafir. Maknanya apa? Maknanya al ibadu an mara anil maratibil ulya fil jannah. Menjauhkan dia untuk mendapatkan martabat yang tinggi di surga. Mungkin dia mendapatkan martabat yang ke-5, maka turun ke-4 atau ke-3. Wal ibadu an maratibil abror, dan menjauhkan dia dari ya tingkatan ya golongan orang-orang yang barakallahu fikum abror, selalu berbuat baik, orang-orang yang baik. Barakallahu fikum. Misalkan semoga Allah melaknatmu, misalkan kepada seorang muslim. Ya. Maka ini barakallahu fikum, semoga Allah tidak memberimu ya kedudukan di surga yang paling tinggi. Semoga Allah tidak memberimu ya, tidak membuatmu termasuk orang-orang yang baik. Namun barakallahu fikum yang rajih ya, dari pendapat perselisihan para ulama ya, kalau muslimnya ini muslim yang masih baik barakallahu fikum, maka jelas tidak boleh melaknatnya. Tapi kalau dia masih muslim tapi fasik, fajir, jahat, zalim, maka barakallahu fikum yang rajih juga meninggalkannya, tidak melaknatnya. Namun sebagian para ulama membolehkan sesekali kalau ada hajah kebutuhan. Namun di sini ya adalah ijtihadnya para ulama. Kapan kita membolehkan melaknat dia? Kalau dia memang masih muslim tapi jahat, zalim. Kapan? Maka tidak serampangan barakallahu fikum, dan ini bukan hak kita, bukan barakallahu fikum urusan kita, tapi urusan para ulama. Oleh karena itu, terkait laknat melaknat, melaknat orang kafir secara umum yang sudah meninggal, sudah mati dalam keadaan tidak menyebut nama satu persatu, maka boleh. Tapi kalau sudah, kalau menyebut nama satu persatu barakallahu fikum dalam keadaan dia sudah mati, ya kalau itu ada kebutuhan maka boleh. Kemudian melaknat orang muslim ya kalau masih hidup dan sudah meninggal barakallahu fikum, yang rajih adalah tidak boleh. Ya, tidak boleh, tapi didoakan dengan kebaikan. Di sini ada perselisihan para ulama. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.